Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya yang kau pilih bukan dia. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengan terluka, tak bisa dapatkan kau sepenuhnya. Aku terluka melihat kau bermesraan dengannya. Ku tak bahagia melihat kau bahagia. Tak bahagia.